بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا نزال أيها المستمعون الكرام في باب الفضائل من كتاب فضائل الأذكار من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى آخر حديث في هذا الباب، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. هذا الحديث معاشر المستمعين الكرام فيه ذكر لفضل هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهي كلمة مباركة عظيمة الشأن جليلة القدر. جاء في شأنها أحاديث عديدة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بل جاء في بعض الأحاديث ذكر هذه الكلمة مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ثبت في سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وجاء ذكر هذه الكلمة في جملة الباقيات الصالحات التي هي خير ثواب وخير أمل يؤمله العبد. ففي المسند للإمام أحمد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الباقية الصالحات لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فضائل هذه الكلمة كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والكنز مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع. كذلك معاشر المستمعين، من فضائل هذه الكلمة أنها باب من أبواب الجنة. قال: قلت يا رسول الله، جاء في الحديث حديث سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا، دالة على فضل هذه الكلمة وعظم شأنها ورفعة قدرها وتعدد فضائلها وخيراتها وبركاتها. والذي نحتاج إليه في هذا المقام حاجة شديدة أن ندرك معنى هذه الكلمة ومدلولها. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة بالله جل وعلا وتوكل عليه، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. فلا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من كفر إلى إيمان، ولا من عصيان إلى طاعة، ولا من فقر إلى غنى، ولا من ضعف إلى قوة، ولا من نقص إلى زيادة، إلا بالله سبحانه وتعالى. فهي كلمة عظيمة معاشر المستمعين الكرام، ينبغي على كل مسلم أن يعنى بها وأن يقولها طالبا العون والمد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق بيده وحده لا شريك له. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, dan beliau pun bersalawat kepada Rasulullah, demikian pula keluarga dan keluar dan para sahabatnya. Beliau berkata, amma ba'd, kita masih berada di bab tentang al-fadha'il, di mana kita telah sampai ke akhir hadis daripada bab ini, yaitu tentang keutamaan zikir. Itu hadis Abu Musa al-Ash'ari, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maka aku tunjukkan kamu kepada salah satu daripada perbendaharaan-perbendaharaan surga. Fakultu bala ya Rasulullah, lalu aku berkata, ma wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Hadis ini, kata beliau, menyebutkan tentang keutamaan kalimat yang agung ini. Itu kalimat la haula wa la quwata illa billah. Ia adalah kalimat yang diberkahi. Ia adalah kalimat yang agung kedudukannya, agung mulia kedudukannya. Dan telah datang hadis-hadis yang banyak, ya, menunjukkan tentang keutamaan kalimat ini. Bahkan pada sebagian hadis-hadis tersebut disebutkan itu bersamaan dengan empat kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, tidak ada di muka bumi ini, ya, suatu ucapan yang apa namanya dicintai, yang paling dicintai oleh Allah daripada ucapan la ilaha illallah, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Dan ini menunjukkan akan keutamaan kalimat ini. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ia termasuk baqiyat salihat, yang merupakan amalan yang paling baik, ya, dan bahkan ya keinginan yang paling tinggi. Sebagaimana Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Uthman bin Affan, itu bahwa al-baqiyatu salihat adalah la ilaha illallah, subhanallah, ya walhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billah. Demikian pula dalam sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, dari hadis Abu Musa al-Ash'ari, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, maukah aku tunjukkan kepada kalimat yang merupakan harta karun dari harta karun surga? Ya. Kemudian Abu Musa berkata, mau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Dan kanzun atau harta karun adalah sebuah harta yang tersimpan, yang tidak butuh kepada pengumpulan. Demikian pula di antara keutamaan la haula wa la quwata illa billah, yaitu ia adalah merupakan salah satu pintu dari pintu-pintu surga. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Ubadah, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada salah satu dari pintu-pintu surga? Ya, Sa'ad berkata, mau wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, yaitu la haula wa la quwata illa billah. Hadis-hadis tentang masalah ini banyak, ya, menunjukkan akan keagungan, ya, kalimat ini, menunjukkan akan banyaknya kebaikan dan keberkahan yang terkandung dalam kalimat ini. Namun yang terpenting bagi kita adalah kita ingin memahami tentang maknanya. Di mana la haula wa la quwata illa billah adalah kalimat isti'anah, yaitu sebuah permintaan pertolongan kepada Allah. Demikian pula tawakal serta pengakuan akan kelemahan seorang hamba. Ia pun menunjukkan bahwa ia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap detiknya, pada setiap saatnya. Di mana ia tidak akan pernah merasa cukup, ya, daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada seluruh urusan-urusan dia. La haula wa la quwata illa billah, la haula illa tahawula. Ya, la haula artinya tidak ada perubahan dari kufur kepada iman, dari maksiat kepada hidayah, ya, kepada taat, dari kefakiran, ya, kepada kekayaan, kecuali dengan, ya, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah kalimat yang agung sekali. Maka seorang hamba sudah selayaknya untuk memperhatikan kalimat ini dan mengucapkannya dengan mengharapkan bantuan dari Allah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala, babun ذكر الله تعالى قائما وقاعدا ومضطجعا ومحدثا وجنبا وحائضا إلا القرآن فلا يحل لجنب ولا حائض. قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان أهمية العناية بذكر الله عز وجل في كل الأحيين وعلى كل الأحوال، قائما أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا أو حائضا، كل ذلك لا يقطع المرء عن ذكر الله عز وجل إلا أعظم الذكر وهو القرآن الكريم، فإنه لا يحل للجنب ولا للحائض حتى يطهر وتطهر الحائض، وأما ما سوى ذلك فإن المسلم مطلوب منه أن يعنى بذكر الله سبحانه وتعالى في كل أحيانه وجميع أحواله، قائما أو قاعدا أو مضطجعا. واستدل أول ما استدل بقول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، أي في الطول والقصر والحر والبرد والأمن والخوف والبؤس والعافية وغير ذلك، فهذا كله من آيات الله العظيمة الدالة على كمال قدرته وعظيم تدبيره سبحانه وتعالى. ولهذا قال لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وهذا موضع الشاهد من إرادة هذه الآية الكريمة في هذه الترجمة. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. والمراد بقولها رضي الله عنها وأرضاها على كل أحيانه أي كل الأزمنة وفي كل الأوقات، مثل ما تقدم، قائما أو قاعدا أو مضطجعا، داخلا أو خارجا، راكبا أو ماشيا أو جالسا، في كل أحيانه كان ذاكرا لله سبحانه وتعالى، وهو أسوة العالمين وقدوتهم في ذكر الله وفي كل طاعة وعبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Kemudian Al-Imam An-Nawawi membawakan bab berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, berhadas, junub atau haid kecuali membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran tidak halal bagi orang yang junub dan perempuan haid. Beliau membawakan firman Allah Ta'ala, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin liulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang yang mengingat Allah ketika ia sedang berdiri, sedang duduk, dan sedang berbaring. Bab ini dibawakan Al-Imam An-Nawawi untuk menjelaskan tentang pentingnya perhatian terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap keadaan, baik sedang berdiri, sedang duduk, ya demikian pula sedang berbaring, demikian pula sedang berkendaraan ataupun yang lainnya. Dikecualikan padanya ya dari membaca Al-Qur'an, maka tidak diperkenankan bagi orang yang sedang haid atau orang yang sedang junub ya sampai ia suci terlebih dahulu. Adapun selain itu, maka hendaknya mereka betul-betul memperhatikan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau di sini berdalil dengan firman Allah, yaitu sesungguhnya fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, artinya pergantian siang dan malam, baik pada panjangnya, pendeknya, demikian pula berbagai macam kejadian-kejadian padanya, ya, seseorang yang tadinya sakit kemudian sehat, kemudian yang tadinya kaya kemudian ya miskin. Semua itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran yang menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesarannya. Ya, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Dan ini adalah merupakan tempat yang diinginkan oleh Imam An-Nawawi ya terhadap bab yang beliau bawakan di sini. Lalu beliau membawakan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah taala ya pada setiap keadaannya, pada setiap waktunya." Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan yang dimaksud oleh Aisyah ala kulli ahyani artinya pada setiap tempat ataupun pada setiap waktu, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau ya dalam keadaan ia berkendaraan atau berjalan ataupun ya ataupun berbaring. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah kita, ya suri tauladan kita dalam setiap ketaatan dan ibadah. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Ya sungguh telah ada pada diri Rasul, yaitu suri tauladan yang baik bagi orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. متفق عليه. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى لبيان أهمية ذكر الله عز وجل على كل حال وفي كل حين، ومن ذلكم عند اتيان الرجل أهله أي الجماع، فإن في ذلك فائدة عظيمة، وهي أن ذكر الله سبحانه وتعالى يكون واقيا للعبد، وأيضا واقيا لو قدر لهم ولد في تلك المعاشرة لم يضره شيطان. وهذا فيه دليل على أن المسلم ينبغي له أن يعنى بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل حال، بما في ذلكم حال اتيانه أهله. وأهل العلم قالوا لا ينبغي أن يكون منه ذكر لله في الأماكن القذرة مثل وقت قضاء الحاجة أو في المراحيض تكريما لذكر الله سبحانه وتعالى، أما سوى ذلك فإن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا أشد الحرص على العناية بذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين، قائما وقاعدا ومضطجعا راكبا أو ماشيا إلى غير ذلك من أحوال المسلم. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah salah seorang dari kalian ingin mendatangi istrinya, yaitu mensetubuhinya, ia mengucapkan doa ini, bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Ya bismillah, ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan ya, dari apa yang engkau berikan rezeki kepada kami berupa anak. Maka jika Allah takdirkan ya untuk diberikan anak padanya, maka itu tidak akan ya diganggu oleh syaitan. Hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi untuk menjelaskan pentingnya berzikir kepada Allah pada setiap keadaan. Di antaranya yaitu ketika seseorang suami yang mendatangi istrinya. Di mana faedahnya besar sekali. Di mana kalimat ini ya bisa melindungi seorang hamba dan juga melindungi kalau ternyata Allah berikan kepada ia, Allah takdirkan bagi dia ia anak. Maka setan tidak akan mengganggunya. Oleh karena itulah seorang muslim selayaknya untuk senantiasa memperhatikan zikir kepada Allah. Dan para ulama berkata bahwa tidak layak ya berzikir kepada Allah pada tempat-tempat yang kotor yang tidak baik seperti kamar mandi, WC dan yang lainnya. Ya, adapun selain tempat-tempat tersebut, maka seorang muslim berusaha semangat ya untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah. Baik ia sedang berdiri ataupun duduk atau berbaring, baik ia berkendaraan ataupun ia berjalan kaki. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. قال عن حذيفة وأبي الدر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، رواه البخاري. هذه الترجمة فيها بيان أهمية العناية بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى عند إرادة النوم وأيضا عند اليقظة من النوم، وهذا أيضا عائد لما سبق في الترجمة المتقدمة أن المسلم ينبغي أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في كل أحيانه، في يقظته وعند نومه وعند استيقاظه من النوم، بحيث يكون مواظبا على ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأحوال كلها. وهذا الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت، والباء في قوله بسمك باء الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر إليه جل وعلا، فكان إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. والمعنى في قوله بسمك اللهم أموت وأحيا أي أنام مستعينا بك، طالبا حفظك، راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك دون سواه دون سواك. وقوله أموت وأحيا أي أنا على هذه الحال ذاكرا لاسمك، فبذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. وفي هذا إشارة أيها المستمعون الكرام إلى أن المسلم لا غنى له عن ذكر ربه طرفة عين عند نومه وفي يقظته وفي جميع شؤونه. وقوله في هذا الحديث باسمك اللهم أموت عند إرادة النوم دلالة على أن النوم يسمى موتا، يسمى موتا وهو موتة صغرى، وهو أيضا يذكر بالموت الذي به نهاية حياة العبد في هذه الدنيا، فالنوم يذكر بالموت. ثم قوله عند الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا أيضا فيه تنبيه إلى أن قيام الإنسان من نومته هذه منة إلهية وفضل من الله سبحانه وتعالى، فهو يحمد الله على ذلك. وقومته من نومه كالبعث يوم النشور، ولهذا قال وإليك النشور أو وإليه النشور، لأن هذا يذكر بالبعث والنشور. فالشاهد أن مثل هذه الأذكار العظيمة المباركة كلها تربط العبد بأمور الإيمان وأصول الدين لينام على ذلك ويستيقظ على ذلك ويكون في أحواله ذاكرا لله سبحانه وتعالى. Kemudian beliau membawakan bab doa sebelum tidur dan bangun tidur. Dari Hudzaifah dan Abu Dzar, semoga Allah meridainya, keduanya berkata, adalah Rasulullah SAW, apabila hendak tidur beliau mengucapkan, Bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila beliau bangun, ya beliau mengucapkan, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepada-Nya kami kembali. Diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan tentang pentingnya perhatian kita terhadap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika hendak tidur dan ketika bangun dari tidur. Iya. Dan ini kembali kepada yang telah berlalu, bahwa seorang muslim hendaknya selalu menjaga zikirnya pada setiap keadaan, baik sedang bangun ataupun sedang mau tidur, ataupun dia bangun dari tidurnya. Dia senantiasa menjaga zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pada keadaan-keadaan tersebut. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa seorang hamba apabila ya ingin tidur dan dia hendak berbaring di tempat di atas tempat tidurnya, yaitu dia syariatkan untuk membaca doa ini, itu bismika Allahumma amutu wa ahya. Di mana kata al-ba di dalam bismika mempunyai makna yaitu isti'anah, meminta pertolongan. Demikian pula meminta perlindungan dan menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia bangun, ia mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan seseorang yang mengatakan ya bismika Allahumma amutu wa ahya, seakan-akan ia berkata bahwa aku tidur meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaannya, taufiknya dan pertolongannya tanpa kepada selain Allah. Artinya hanya kepada Allah saja. Ya demikian pula aku meninggal, aku tidur pun juga dalam keadaan ya ia berzikir dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba tidak pernah ya sekejap mata pun ia tidak butuh kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada seluruh keadaan-keadaannya. Dan kata-kata ya daripada doa tersebut menunjukkan bahwasanya tidur itu adalah merupakan kematian, akan tetapi ia adalah merupakan kematian kecil. Dan tentu ini ia mengingatkan kepada kematian besar, di mana seorang hamba ya telah selesai kehidupan ia di dunia dan ia menuju kehidupan akhirat. Adapun ya doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ini juga menunjukkan ya peringatan akan bahwa bangunnya manusia adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada dia, dan keutamaan dan karunia yang Allah berikan kepada dia. Dan bangunnya ia setelah tidur itu mirip ya seperti dibangkitkan ya setelah kematian dia. Oleh karena itulah ya di akhirnya Rasulullah SAW bersabda wa ilaihin nusyur, ya kepada Allah lah akan kembali. Artinya ya selalu diingatkan dan diikat seorang hamba itu tentang perkara-perkara yang harus diimani, itu bahwasanya seorang manusia ia akan dibangkitkan setelah kematiannya sebagaimana Allah mampu untuk membangkitkan dia setelah tidurnya, dan itu menjadikan seorang muslim selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala babun fadlu hilaq adh-dhikr والندب إلى ملازمتها والنهي عن مفارقتها لغير عذر. قال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان فضل مجالس الذكر وأنها أزكى المجالس وأشرفها وأنفعها وأرفعها، وهي أعلى المجالس قدرا عند الله سبحانه وتعالى وأجلها مكانا. وقد ورد نصوص كثيرة في فضل مجالس الذكر، وأنها حياة القلوب ونماء الإيمان وصلاح وزكاء العبد، بخلاف مجالس الغفلة التي لا يقوم منها الجليس إلا بنقص في الإيمان ووهان في القلب، وتكون عليه حسرة وندامة. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يهتمون بمجالس الذكر غاية الاهتمام. والمراد بمجالس الذكر معاشر المستمعين أي المجالس التي تبين فيها الأحكام ويوضح فيها معاني القرآن الكريم، وتبين فيها أمور الدين من حلال وحرام، من سنة وبدعة، من حق وباطل، تفقه في دين الله، عقيدة وعبادة، بيان لمعاني القرآن الكريم. فهذه كلها مجالس ذكر لله عز وجل. وسيأتي معنا نصوص عند المصنف عديدة ساقها من السنة في بيان فضل مجالس الذكر وعظيم شأنها وشدة حاجة العبد إليها. Kemudian beliau membawakan keutamaan bab keutamaan halaqah zikir dan anjuran untuk melakukannya secara rutin serta larangan meninggalkannya tanpa udzur. Beliau membawakan firman Allah Ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di pagi petang di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Surat Al-Kahfi ayat 28. Di sini Al-Imam An-Nawawi membawakan bab ini untuk menjelaskan keutamaan majlis-majlis zikir dan bahwasannya ia adalah merupakan majlis yang paling suci. Ia adalah merupakan majlis yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang paling mulia tempatnya. Telah datang nas-nas yang menunjukkan akan keutamaan majlis zikir. Ia adalah kehidupan untuk hati. Ia adalah perkara yang menambah keimanan. Ia adalah memberikan kepada hati itu kehidupannya. Berbeda dengan majlis-majlis yang dipenuhi dengan kelalaian. Ia melemahkan iman, menyebabkan hati itu menjadi lemah. Ya, demikian pula menjadikan ya, pelakunya akan menyesal kelak pada hari kiamat. Dan dahulu para salafus saleh sangat memperhatikan sekali tentang majlis zikir ini dengan perhatian yang sangat luar biasa. Yang dimaksud dengan majlis zikir artinya adalah majlis yang dijelaskan padanya hukum-hukum ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula dijelaskan tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan pula tentang urusan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama berupa halal dan haram, yang sunnah dan yang bid'ah. Demikian pula ia majlis yang apa dipelajari padanya apa namanya ilmu-ilmu Allah seperti apa yang berhubungan dengan masalah akidah ataupun ibadah. Maka ia adalah merupakan majlis-majlis zikir. Dan telah datang dan nanti akan datang pula akan nas-nas yang menjelaskan tentang hal ini. Dan ini menunjukkan bahwa betapa hamba itu sangat butuh kepada majlis-majlis zikir. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي؟ قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني؟ فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني؟ قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون؟ قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول هل رأوها؟ قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول ما فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم متفق عليه قال رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يتتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وماذا يسألوني قال يسألونك جنتك قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قال ويستجرونك قال ومما يستجروني قالوا من نارك يا رب قالوا هل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين حديث عظيم في بيان شأن حلق الذكر وعظيم مكانتها، وأن مجالس الذكر مجالس الملائكة، فليس مجلس من مجالس الدنيا يكون مجلسا للملائكة إلا مجالس الذكر، وهذا مما يدل على عظم شأنها. فمجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين، وكل مضاف إلى شكله، وكل امرئ يصير إلى ما يناسبه. وقد دل هذا الحديث أن مجالس الذكر عظيمة البركة، كما هو واضح في قول النبي عليه الصلاة والسلام في تمام قول الله عز وجل في تمام هذا الحديث هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. فمجالس الذكر مجالس عظيمة ومجالس مباركة ينبغي على المسلم أن يعتني بها ليفوز بهذا الفوز العظيم. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari ahli dzikir. Setelah mendapatkan suatu kaum yang berzikir kepada Allah, mereka pun saling memanggil seraya berkata, kemarilah, penuhi keperluan kalian. Maka datanglah para malaikat mengerumuni ahli dzikir itu dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Rob mereka yang maha tahu bertanya, apa kata hamba-hambaku? Kata para malaikat, mereka mensucikanmu, membesarkanmu, memujimu dan mengagungkanmu. Allah berfirman, apakah mereka melihatku? Para malaikat berkata, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah bertanya, bagaimanakah kalau mereka melihatku? Beliau bersabda, para malaikat menjawab, andai kata mereka melihat engkau, tentu mereka lebih hebat lagi beribadah kepada engkau, lebih giat lagi mengagungkan engkau, dan lebih banyak lagi bertasbih kepada engkau. Allah bertanya, lalu apa yang mereka mohon? Mereka menjawab, yaitu para malaikat menjawab, mereka memohon surga kepada engkau. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, apakah mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak demi Allah, wahai Rabbku, mereka tidak melihatnya. Allah bertanya, bagaimanakah kalau mereka pernah melihatnya? Ya, para malaikat berkata, sungguh, kalau mereka melihatnya, tentu mereka lebih giat lagi untuk mendapatkannya, lebih hebat lagi memintanya, dan lebih besar lagi keinginannya. Rabb bertanya, mereka meminta perlindungan dari apa? Para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari api neraka. Allah berfirman, apakah mereka pernah melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak. Demi Allah, mereka tidak melihatnya. Allah berfirman, bagaimanakah kalau mereka pernah melihatnya? Maka para malaikat menjawab, kalau mereka pernah melihatnya, tentu lebih hebat lagi mereka lari untuk menjauhinya, dan lebih lagi mereka takut kepadanya. Rasulullah bersabda, lalu Allah berfirman, aku persaksikan kepadamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Ada satu malaikat di antara para malaikat itu berkata, di tengah-tengah mereka ada si fulan. Ia datang tidak termasuk di antara mereka, yaitu kaum ahli zikir. Dia datang hanya karena suatu keperluan. Maka Allah Ta'ala berfirman, mereka adalah orang-orang yang berzikir. Siapapun yang terlibat bersama mereka tidak akan tercela atau tidak akan celaka. Muttafaqun alaih. Dan dalam riwayat Muslim dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majlis-majlis zikir. Setelah mendapatkan suatu majlis yang di dalamnya dilakukan kegiatan zikir, para malaikat itu duduk bersama mereka, berkerumun antara yang satu dan yang lainnya, serta merebahkan sayap-sayap mereka, memenuhi ruangan untuk mereka sampai langit dunia. Setelah berpisah, mereka pun naik ke langit. Lalu Allah Azza wa Jalla bertanya kepada mereka, padahal dia lebih mengetahui dari mereka, "Dari mana kalian datang?" Para malaikat menjawab, "Kami datang dari tempat hamba-hamba engkau di bumi. Mereka mensucikan engkau, membesarkan, mengucapkan tahlil kepada engkau, memuji engkau dan memohon kepada engkau." Lalu Allah bertanya, "Mereka memohon apa padaku?" Para malaikat menjawab, "Mereka memohon surga kepada engkau." Allah bertanya, "Apakah mereka pernah melihat surgaku?" Para malaikat berkata, "Tidak ya Rabb." Allah bertanya, "Bagaimana apabila mereka melihat surgaku?" Para malaikat berkata, "Mereka memohon perlindungan." Para malaikat berkata, "Mereka memohon perlindungan kepada engkau." Allah bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan kepadaku?" Para malaikat menjawab, "Dari api neraka ya Rabb." Allah berfirman, "Apakah mereka pernah melihat api neraka?" Para malaikat menjawab, "Tidak." Allah bertanya, "Lalu bagaimana kalau mereka pernah melihat nerakaku?" Para malaikat berkata, "Mereka memohon ampunan kepada engkau." Lalu Allah berfirman, "Sungguh, aku telah mengampuni mereka. Aku memberi mereka apa yang mereka minta. Aku melindungi mereka dari apa yang telah mereka minta perlindunganku darinya." Beliau bersabda, kemudian para malaikat berkata, "Ya Rabb, di tengah-tengah mereka ada si Fulan. Dia seorang hamba yang suka berbuat salah. Dia hanya lewat saja lalu duduk bersama mereka." Maka Allah Ta'ala berfirman, Ku ampuni juga dia. Mereka itulah kaum, tidak akan celaka siapapun yang duduk bersama mereka." Hadis ini kata beliau merupakan hadis yang agung yang disebutkan dalam Sahihain, menunjukkan kepada atau menjelaskan tentang betapa besar dan keutamanya yaitu halaqah zikir, dan bahwasanya majlis-majlis zikir adalah majlis yang dihadiri oleh malaikat. Tidak ada majlis yang dihadiri oleh malaikat kecuali majlis-majlis zikir. Ini menunjukkan akan keagungan majlis zikir, kemuliaan ya, dan keutamaannya. Berbeda dengan majlis-majlis yang dipenuhi dengan kelalaian, ia adalah merupakan majlis syaitan. Dan tentunya ya, segala sesuatu itu sesuai dengan yang disandarkan kepadanya. Maksudnya ya, majlis yang dihadiri malaikat tentu ia adalah merupakan majlis yang mulia, karena malaikat adalah makhluk-makhluk yang mulia. Berbeda dengan majlis yang dihadiri oleh syaitan. Syaitan adalah merupakan ya, hamba-hamba yang buruk. Berarti majlis yang dihadiri oleh syaitan adalah majlis-majlis yang buruk. Jadi majlis zikir kata beliau adalah merupakan majlis yang besar ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis tersebut bahwasannya Rasulullah SAW sabda, "Humul julasa," mereka adalah orang-orang yang duduk dan tidak akan pernah sengsara orang yang duduk bersama mereka. Ini menunjukkan betapa agungnya majlis zikir. Ia adalah merupakan majlis yang diberkahi oleh Allah. Maka seorang hamba hendaknya betul-betul memperhatikan tentang masalah ini. Wa hadal hadith laysa fihi hujjah liman yatuna bil adhkar sautan jama'iyan وبأداء واحد، فإن هذا العمل من الأمور المحدثة التي لم يكن عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الحديث يتناول من ذكر الله عز وجل بالطريقة المشروعة. وأيضا كما قدمت من مجالس الذكر مجالس العلم وبيان الحلال والأحرام والأحكام والتفقيه في دين الله عز وجل وبيان معاني نصوص شرع الله سبحانه وتعالى. Beliau berkata, hadis ini sama sekali tidak bisa dijadikan hujjah untuk orang yang melakukan tata cara zikir dengan cara bersama-sama dengan satu suara, karena itu perkara yang diada-adakan. Ya, akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa zikir yang dimaksud yaitu dengan tata cara yang sesuai syariat tentunya. Dan ya, sudah kita jelaskan bahwa majlis zikir masuk padanya majlis ilmu, majlis tentang halal dan haram. Majlis yang dijelaskan padanya makna-makna nas-nas syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekh. Thumma awrad rahimahullah hadits Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah illa haffathum al-mala'ikah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa nazalat alaihim as-sakinah wa dhakarahum Allah fi man 'indah." Rawahu Muslim. وهذا الحديث العظيم فيه فضل مجالس الذكر، وأنها مجالس تغشاها الرحمة أي رحمة الله سبحانه وتعالى، وتحف الملائكة أي تحدق وتستدير وتحيط بمجالس الذكر، وأيضا تتنزل عليهم السكينة فتكون تلك المجالس وقارا وطمأنينة لهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا كله مما يدل على فضل الذكر وعظيم شأنه ورفيع مكانته. ولا يزال في هذا الباب بقية من أحاديث، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أيها المستمعون الكرام، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau membawakan hadis Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berduduk untuk berzikir kepada Allah kecuali malaikat akan mengelilingi mereka dan akan dilingkupi oleh rahmat Allah dan akan turun kepada mereka ketenangan, dan Allah menyebut mereka di tengah-tengah ya malaikat yang ada di sisinya. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan majlis zikir. Ya, di mana ia adalah majlis yang dilingkupi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh para malaikat, di mana para malaikat meliputinya dan turun padanya ketenangan. Ya, sebagaimana Allah juga berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Ini menunjukkan akan keutamaan berzikir kepada Allah, dan ini juga menunjukkan akan keutamaan ya majlis-majlis zikir. Dan masih tersisa banyak hadis-hadis yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Ya, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang mengijabah doa kita, agar Allah memberikan kepada kita kelurusan dalam perkataan, kesolehan dalam amalan. Demikian pula agar Allah memperbaiki segala macam urusan kita dan tidak menyerahkan itu semua kepada diri kita sekejap mata pun juga. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.